Jamil mudakkar salimi wa ma'ul hiqabihi. Itaw jamak mudakkar salim dan mulhaq fitnya. Wa amma jamil mudakkar salim fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil jar bil ya'i al-maqturi qablaha al-maqturi ma ba'daha. Adapun jamak mudzakkar salim maka dirombak pakai wawu dinasab dan dijar pakai ya. Kasab sebelum ya difathah sesudah ya. Wa ulqita fi qulu wa alamuna wa israt wa ma ba'dahu min as-sukut hatta ila tasyil. Wa a'buna وسنون وباب وحلون ووصلون وإليون. Dan yang termasuk qul haqqi ialah ulu alamun isrun dan hitungan-hitungan ukut sesudahnya sampai 90. Kemudian al-awdun, sinun, dan babun. Yakni kawasan sungai. Ahdun, wabilun, dan liyun. Nahu. Wala yaksal ul-qasihimu. Wasa'ah ayyusu ulil sifat. Walau yang tadi ulul fadri biku wasa'ah ayyusu ulil sifat. Inna fidalika ladhikra ulil albab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walabitu fikahdihim salasa minuti sinina. Alladina ja'alu Qur'an a'idin. Alladina ja'alu Qur'an a'idin. Sa'alatna amwaluna wa'aduna min awsatima tut'ayun ahdikum ila ahdihim inna kitabat abrawa'i syafiq al-hibiyin wa ma'adra'u kama'adhihim. Baik, pembahasan kita kali ini ialah terkait dengan jam'ul mudzakkar salim wal mulhaqi. Satu, pengertian. Pengertian jam'ul mudzakkar saya apa jenis jam putih masalah? Sen yang menunjukkan arti tiga atau lebih dengan tambahan wawu dan nun tiga apa? Ya dan nun tiga nasab dan obat tambah merupakan untuk membangun. Ya, boleh. Sebenarnya جاء المؤمنون رأيت المؤمنين مرضوا بالمؤمنين dan dua saat-saat istiar yang akan dijamak kudakarat talimkan saat-saat mengikuti jamak kudakarat talim bersyurut jamak kudakarat talim saat-saat menjadi anggota jamak talim. Yang pertama, memiliki bentuk kepala. Dua, sebagai ganti dari tiga atau lebih sisi muka yang di atas sebagai ganti ke lebih sementara